tidak mandi, makan roti, minum kopi, lalu tidur lagi. Aku mimpi ngeri, lalu bangun lagi siang hari, langsung ngopi lagi. Tiap hari kerjaku begitu dan begitu, uang tabungan habis, barangku jual habis. Sejak aku sebatang kara, bapak meninggal dunia, ibu meninggal dunia, istri dibawa lari, anak ditabrak lari. Aku jadi putus harapan. Bangun pagi tidur lagi, bangun lagi siang hari, aku tinggal nunggu mati. Tidak mandi, makan roti, minum kopi, lalu tidur lagi. Aku mimpi ngeri, lalu bangun lagi siang hari, langsung ngopi lagi. Tiap hari kerjaku begitu dan begitu, uang tabungan habis, barangku jual habis. Sejak aku sebatang kara, oh, bapak meninggal dunia, ibu meninggal dunia, dibawa lari, anak ditabrak lari. Aku jadi putus harapan. Bangun pagi tidur lagi, bangun lagi siang hari, aku tinggal nunggu mati. Nunggu mati.